بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang hari ini menundukkan hati hambanya, memudahkan langkah kaki hambanya, yang tentu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wali Kota kita, Pak Sutarmidi, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang diringankan langkahnya setelah dilembutkan hatinya, yang juga mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dilindungi olehnya, Bapak Rianosan selaku Bupati dari Mempawah. Yang saya muliakan tentunya dan saya banggakan para ulama, para kiai, para asatidz, dan tentunya para habaib. Semoga umat Islam senantiasa dilembutkan hatinya untuk selalu tersungkur sujud dengan penuh kekhusyuan kepadanya. Dan kepada semua yang hadir di sini, mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa Allah sudah cabut penyakit kemunafikan dari diri kita. Salat subuh ini adalah salat yang berat, salah satunya dilakukan oleh orang-orang munafik yang datang ke sini, apalagi berjuang dari jauh-jauh. Mudah-mudahan itu juga tanda-tanda sudah diangkatnya penyakit nifaq secara keseluruhan dari hatinya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana alif baina qulubil muslimin وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat punya kebiasaan memulai bisnisnya, memulai gerakan aktivitasnya itu di waktu subuh. Karena apa? Mengharapkan barokah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya, yaitu waktu subuhnya. Karenanya momentum subuh akbar seperti ini adalah momentum yang sangat mulia. Ini sebetulnya cara-cara luar biasa, terutama jika umat ingin kuat. Ukurannya itu minimal secara kolektif itu dari gerakan subuhnya. Kalau umat sudah kuat dari gerakan subuhnya, maka ada banyak keberkahan yang melimpah di sana. Keberkahan doa Nabi didapatkan, mau mendapatkan keberkahan doa Rasulullah SAW, ya akan berlipat ganda perolehan kita. Dan yang paling penting adalah dicabutnya penyakit kemunafikan yang membuat kita tidak pernah bisa bersatu, yang tidak pernah bisa berukhuwah secara total, karena masih ada khoslah minan nifaq, barangkali masih ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita, sehingga bukan agama Allah, bukan risalah Rasulullah yang kita dahulukan, tetapi kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ibrahim bin Adham dalam satu kisah pernah diprotes oleh seorang Muslim juga yang tidak percaya tentang adanya berkah itu. Lalu beliau berseloroh dengan sebuah ungkapan cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Berkah itu sebetulnya artinya manfaat. Kalau berkat itu makanan yang di apa namanya, kalau di Pontianak berkat itu. Sama juga ya. Jadi pencari berkah dengan pencari berkat ini berbeda. Saya tidak percaya adanya keberkahan itu. Tolong tunjukkan kepada saya. Beliau bilang, anjing itu menggonggong, menggonggong dan menggonggong sepanjang malam, tapi subuhnya tidur. Kambing itu sepanjang malam tidur, tapi kalau subuh bangun. Anda gak tipe manusia seperti anjing ini. Wah, mereka yang kuat begadang, kuat kerja malam itu biasanya tewas di waktu subuh. Yang main kartu, yang main catur, yang menonton bola gitu ya. Bahkan petugas keamanan pun saya sering perhatikan jaga malam, tapi waktu subuh tidur. Ini tanda orang kehilangan waktu yang diberkahi. Beda dengan ayam. Ini lebih dahsyat lagi ayam. Sebelum subuh dia sudah berkokok, berisik, bangun di waktu yang diberkahi itu. Lalu apa hubungannya? Yang jelas-jelas aja deh, kan gitu. Yang nampak-nampak saja. Itu terlalu abstrak perumpamaan keberkahan subuh itu. Beliau bilang, banyak mana kalau melahirkan kambing atau anjing. Ya anjing lah. Anjing itu secara umum lebih banyak melahirkan daripada kambing. Oke, yang kedua, banyak mana yang dipotong di muka bumi ini untuk dikonsumsi, untuk dimakan, kambing atau anjing? Kambing. Pertanyaannya sekarang, anjing lebih banyak melahirkan, kambing lebih banyak dimakan, dipotong. Pertanyaannya sekarang, banyakan mana, populasi anjing atau populasi kambing di muka bumi? Kambing. Kok bisa? Nah, itulah berkah itu. Keberkahan itu melimpah. Apalagi salat subuh berjamaah pula. Ini di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berangkat ke kantor sesudah salat subuh itu perbedaannya kira-kira antara teknologi mutakhir dengan ayam kalau makan jagung. Ayam itu atau burung itu kalau matuk-matuk makan jagung atau makan burung, sekali patuk itu 5 atau 10. Ya satu lah. Kalau langsung 5 mungkin tersedak di lehernya. Tidak mungkin 10-10. Tapi manusia dengan teknologinya barangkali hanya menarik tuas, lalu kemudian mobil itu, alat berat itu meraup jagung mungkin lebih banyak daripada mungkin 1000 ekor burung sekali makan sekali waktu. Atau sekarang dengan teknologi tekan tombol itu banyak yang didapat. Itulah barakah. Ini penting untuk saya sampaikan secara sederhana kepada abang kakak, bapak ibu sekalian. Dalam sebuah komunitas muslim, dalam membangun sebuah gerakan, itu dimulai dari berorientasi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu subuh. Biasanya kalau umat Islamnya kuat, insya Allah berkahlah seluruh provinsinya itu. Karena umat Islam itu cinta damai, cinta persatuan, dan pasti akan menebar perdamaian kemana-mana. Setuju? Baik. Tadi qari membaca ayat tentang wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian saat itu kalian masih dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa ta'lif, bukan fawahada. Belum ketauhidus sufuf, dimulai persatuan itu dari hati. Makanya larangan di ayat itu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian saling tanaza'u. Tanaza'u itu saling mencabut paksa rasa kasih sayang sesama kalian yang sudah Allah rasukkan ke dalam jiwa kalian. Itu tanazu. Kalau ada orang dalam kondisi sakratul maut, sebelum meninggal dunia kan kondisinya disebut kondisi apa namanya? Naza. Naza itu kondisi di mana nyawa seseorang dicabut paksa. Kenapa nyawa seseorang itu dicabut paksa? Karena umumnya manusia tidak siap menghadapi kematian. Tidak siap dicabut nyawanya sehingga harus dicabut paksa, naza. Wala tanaza'u. Janganlah kalian saling mencabut paksa. Mawaddah atau mahabbah atau rasa ukhuwah Islamiyah yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam hatimu itu, karena itu nikmat yang sangat besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang bisa merusak ta'lif qulub di antara kalian adalah tanaza'tum. Ini saya kira ilmu-ilmu sederhana tapi bersumber dari Al-Quran. Permasalahan besar umat Islam sebetulnya di antara mereka apa? Perpecahan kan? Gampang sekali pecah, tapi menyatukannya mudah gak? Susah. Hati-hati mengambil keputusan terhadap saudara. Hati-hati. Persepsimu tentang saudaramu itu yang sangat besar mempengaruhi perilakumu terhadap saudaramu dan persatuan di antara saudaramu. Hati-hati. Hati-hati dalam menilai saudara. Saran saya, kalau ada perbedaan di antara kita, lebih baik tidak usah komentari perbuatan saudara kita itu. No comment. Setuju? Tapi di sini masanya sudah like. Setelah like apa? Comment and subscribe. Terus ini ke zaman ini parah ini. Ini zaman like, comment and subscribe. Ini pemuda di atas 40 tahun bingung apa itu, Ustaz gitu. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kita dan saudara kita, sebaiknya no comment. Bicara yang baik-baik saja. Kenapa? agar tidak terjadi tanazuk di antara kita, saling mencerabut nikmat yang sudah Allah berikan dan nikmat ta'liful qulub. Ini memang tak terasa tetapi begitu besar. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Maka menjadilah kalian mulai dari awal pagi kalian atas nikmatnya ikhwanan. Jadilah kalian orang yang bersaudara. Ini dasarnya otak manusia, dasarnya hati manusia, suka persaudaraan atau suka permusuhan. Coba icon persaudaraan yang membawa kebahagiaan, bagaimana gambarnya? Kalau ngirim emoticon itu, senyum. Kalau permusuhan, jadi pada tabiatnya sebetulnya manusia itu cinta kebenaran, cinta persaudaraan. Tapi ada yang menyebabkan bahkan di antara kita tidak bersatu. Dan ketika Allah sudah cabut nikmat persaudaraan itu, akibat kalian saling mencerabut sendiri. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan yang menyebabkan kita terpecah itu karena kita sendiri. Maka yang paling terkecil menutup celah agar tidak terjadi tanazuk di antara kita adalah untuk masa kini no comment. Kalau ada hal buruk bahkan di WhatsApp, mulai dari pola komunikasi media sosial kita, ini umat Islam ini buruk komunikasinya. Walaupun atas nama agama, atas nama jihad, kalau sudah ada gambar-gambar fitnah tentang lawan politiknya, itu kalau sudah broadcast rasanya bahagia, begitu gak? Ada gak yang seperti itu? Walaupun itu sebetulnya hoax, ada gak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kemenangan bukan begitu cara memperolehnya. Justru itu semakin menambah dosa dan semakin mempersatukan musuh, melemahkan kita, semakin memotivasi musuh. Islam tidak mengajarkan demikian. Siap bersatu? Siap berukhuwah Islamiyah? Siap menjaga akhlak? Siap berakhlak yang mulia di sosial media? Takbir. Biiznillah. Apa memang efeknya kalau kita sudah saling mencerabut rasa kasih di dalam hati kita? Fatafshalu, otomatis gagal, pasti gagal. Jadi penyebab kegagalan perjuangan persatuan ukhuwah Islamiyah itu adalah tanazu, otomatis itu. Wala tanazau fa'as-sababiyyah. Efeknya setelah kalian saling mencerabut rasa kasih sayang di antara kalian, fa automatically, otomatis gagal itu. Wallahi billah. Dan setelah itu wa tazhaba rihukum. Setelah kalian gagal, otomatis kalian lemah. Jadi lemah ini keniscayaan pasca gagal. Gagal itu adalah ketika kalian sudah saling tanazuk, saling mencabut paksa rasa kasih sayang di antara kalian. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani kalau tidak salah ya, meriwayatkan dari Akhfash, وَتَلْهَبَ رِيْحَكُمْ. Rihukum itu kata beliau bukan cuma gagal lalu kalian kehilangan kekuatan, وَتَلْهَبَ رِيْحَكُمْ, tetapi maknanya juga ذَهَبُدْ دَوْلَهُ. Jadi Al-Alusi meriwayatkan dalam tafsirnya, meriwayatkan dari Akhfash, bahwa hilang kekuatan kalian maksudnya hilanglah kekuasaan kalian di negeri kalian. Bahkan hilang negara kalian dirampok oleh penjajah. Bahaya enggak itu? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Itu di dalam surah Al-Anfal ayat 46. Kalau kita baca dari ayat 45 itu. Sampai di sini.